Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan sampai pada ucapan Ibnu Jurrum, wa mannunu fa takunu alamatan liraf'i fil fi'il mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannasatil mukhatabah. Adapun nun menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari' juga bersambung dengannya domir tasnia atau domir jama' atau domir mu'annasir mukhatabah. Qala Syekh Muhammad bin Salutaymin rahimahullahu ta'ala, hadal mawdi'un rabi'un min alamati raf'i. Ini adalah tempat yang keempat dari tanda-tanda rafa', an-nun maksudnya adalah thubutun nun, adanya nun. Yaqulu fatakunu alamatan raf'i fil fi'il mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fil fi'il mudhari' dunal fi'il madhi wa fil amri. Ya, dalam fi'il mudhari' tidak pada fi'il madhi dan tidak pada fi'il amr. Kenapa? Li'anna al-fi'il al-madhiya wa fi'il al-amr ghairu mu'rabain. Karena fi'il madhi dan fi'il amr keduanya bukan mu'rab. Bal huma mabniyan. Bahkan keduanya adalah mabni. Iya. Tidak bisa berubah-ubah akhirnya. Wal mu'rabu wal mudhari'un. Yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Itu pun dengan syarat. Fi'il mudhari' mu'rab juga dengan syarat. Dengan syarat lam yattasil bi akhirihi nunun taukid wala nunul inas. Wal mu'rabu wal mudhari'u. Yang mu'rab itu fi'il mudhari'. Ini pun dengan syarat. Syaratnya lam yattasil bi akhirihi nunut taukid. Fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dengan nun taukid. Khafifatan kanat wa tsaqilah. Dan yang kedua tidak bersambung dengan nunul inas. Karena kalau dia ittasala bi akhir mudhari' nun taukid jadi mabni, mabni al-fathi. Bila ittasala bi akhirihi nun inas, kalau bersambung dengan akhir mudhari' nun inas, mabni ala sukun. Sehingga catatannya wal mu'rabu huwal mudhari'u dengan syarat lam ittasal bi akhirihi nun taukid wala nunul inas. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-mudhari'u yurfa'u bin-nuni bihadhihi syurut. Fi'il mudhari' dirafa' dengan nun dengan syarat-syarat ini. Apa itu syaratnya? Idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin. jika bersambung dengannya domir tasniyah au domir jam'in au domir mu'annasatul mukhatabah. Qara domiru tasniyatin, yang pertama bersambung dengannya domir tasniyah. Sabaun kana limudzakkarin au limuannatsin, apakah domir tasniyah ini muzakkar atau muannas? Taqulu fil muzakkar yaf'alani, yaf'alani fil mudhari', iya, ittasala bihi alif tasniyah pada yaf'alani, lam alif itu alifnya alif tasniyah. Jadi ini untuk muzakkar. Wa fil muannas contohnya taf'alani, taf'alani, iya, fil mudhari' bersambung dengan alif tasniyah pada la itu taf'alani. Ini untuk muannas. Qala idza ittasala bihi domir jam'in. Yang berikutnya i'rab dengan sukun nun, dengan nun jika bersambung dengannya domir jam'in, domir jamak. Misalnya contohnya yaf'aluna. Yaf'aluna fil mudhari' marfu' dengan sukun nun. Yaf'aluna fil mudhari' marfu dengan subutun nun, kenapa? Karena bersambung dengan wau. Wau di sini dhamir ghaib. Yaf'aluna, mereka melakukan. Atau taf'alun, dhamir mukhatab. Wau-nya di sini untuk kalian. Ya, dhamir mukhatab. Kilahuma jam'un. Ya, dua-duanya jama'. Taf'alu yaf'alun, mereka melakukan. Wa taf'alun, kalian melakukan. Intinya banyak, sama. Qala rabbi rahimahullah dhamiru muannatsatil mukhatabah. Berikutnya adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan muannatsatil mukhatabah. Misal taf'alina. Taf'alina fil mudhari' ya marfu' bi thubuti nun. Qala rabbi rahimahullah ta'ala fal fi'lul mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannats mukhatabah fa innahu yurfa'u bi thubuti nun. Ya, fil mudhari' jika bersambung dengannya dhamir tasniyah alif dhamir jam'in ya waw dhamir muannats mukhatabah ya ya taf'alin fa innahu yurfa'u bi thubutin nun, maka semuanya rafa'i dengan thubutun nun. Qala yaf'alani wa taf'alani, ini yaf'alani dhamir ghaibnya ya, wa taf'alani, saya ulangi, yaf'alani dia marfu' bi thubuti nun karena bersambung dengan alif tasniyah. Taf'alani juga sama, yaf'aluna karena dengan waw, taf'aluna karena dengan waw. Ya, al-khamisah taf'alina karena dengan ya muhatabah. Wa yuqalu li hadhihi al-af'al, dari namakan fi'il-fi'il ini al-af'alul khamsah. Yaf'alanu, yaf'alani, wa taf'alani, yaf'aluna, wa taf'aluna, wa taf'alina, disebut dengan af'alul khamsah. Wa ba'duhum yaqulu, sebagian menyatakan al-amsilatul khamsah. Seperti nanti di mutamimah, jurumiyah. Silakan Hamzah. Lakin aktsarul ladzina maru alaina yaqulun al-afal khamsah, tetapi kebanyakan para ahli nahwu yang telah kita lewati kitab-kitab mereka itu menyatakan al-afalul khamsah, fa'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alin, ya semuanya kelimanya yurfa'u bi thubutin nun, rafa' dengan thubutun nun. Contoh dalam kalimat fataqulu masalan ar-rajulani yaf'alani, ar-rajulani yaf'alani, ar-rajulani mubtada marfu', ya bil alif niyabatan dhammah karena dia musanna, dia musanna. Yaf'alani fil mudhari' marfu', kalau mudhari' ini thubutun nun wal alif fa yaf'alani itu fa'il. Ya, jumlah fi'il fa'il bi mahal khabar mubtada. Ya, jumlah fi'il fa'il wa fi'liyah bi mahal rafa' mubtada. Wa taqulu al-mar'atani taf'alani. Al-mar'atani mubtada marfu'. Wa atrafihi al-alif ya bani dhammah. Dan rafa'nya alif. Ya bani dhammah di anna musanna mar'atan. Taf'alani fil mudhari marfu' bi thubutin nun wal alif fa'il. Ya, sama tadi. Dan jumlah dari taf'alan, jumlah fi'il fa'il dari taf'alan bi mahal rafa' khabar mubtada. Ar-rijalu yaf'alun. Ar-rijalu mubtada marfu' bi dhammah. Yang jama' taksir. Apa dengan dhammah kan jama' taksir. Yaf'aluna fil mudhari' marfu' wa madrafihi thubutun nun wal wawu fa'il. Iya, dan tadi sama jumlah fi'il fa'il yaf'alun fi mahal rafa' khabar mubtada. Wa taqulu antum taf'alun. Qala Allahu ta'ala wa antum ta'lamun. Antum mubtada. Taf'alun fi'il mudhari' marfu' wal mudhari' thubutun nun wal wawu fa'il. Tadi dan jumlah di fi'il fa'il bi mahal rafa' khabar mubtada. Baqiya taf'alin. Taqulu anti taf'alin. Anti mubtada. Anti mubtada. Taf'alin fil mudhari' marfu bi thubutin nun wal ya fa'il. Ya, dan jumlah dari fi'il fa'il fi mahal rafa' khabar mubtada. Qala ma huwa ad-dalil 'ala annahu la yurfa'u bin nun ila hadhihi. Apa dalil bahwasanya tidak dirafa' dengan nun kecuali lima fi'il ini? Qala dalilu at-tatabbu'u wal-siqra. Dalilnya adalah tatabbu' wal-siqra. Mereka para ulama nahu, ulama lughah, ya, menara'ah, mencari-cari, mengkaji, dan hanya mereka dapati lima ini yang dirafa' dengan thubutun nun. Lam najid fi kalamil arabi syai'an marfu'an bi thubutin nun illa hadhihi al-af'al. Kita tidak mendapati dalam kalamil arab, dalam ucapan orang Arab, sesuatu yang marfu', kalimat yang marfu' dengan thubutun nun kecuali fi'il-fi'il ini. Ya, tidak ada yang marfu' dengan thubutun nun kecuali fi'il-fi'il ini. Allati yu'abbaru anha bil af'alil khamsah, yang ditakbir diungkapkan dinamakan dengan af'alul khamsah. Dan tadi sebagian menyatakan al-amsilatul khamsah. Fahadihi turfa bi thubutin nun. Ini af'alul khamsah rafa'nya dengan sebutan nun. Iya, wal wawu fa'il. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.